Mitra Bisnis, Quick Yanggi melihat pada tahun ini negara-negara Asia termasuk Indonesia masih menjadi target investasi dari para pemilik dana dari Amerika serta Eropa. Meski dana-dana investasi itu mampu menggerakkan GDP serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun keuntungan dari hasil investasi itu tidak akan dinikmati oleh bangsa Indonesia, melainkan menjadi milik dari investor-investor asing dari Amerika serta Eropa. Untuk melanjutkan pembicaraan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik, Pak Quick, IMF memproyeksikan ekonomi kita pada tahun ini masih akan bertumbuh lebih tinggi dari tahun lalu. Apa Bapak yakin dengan proyeksi itu? Loh, seperti yang saya katakan, itu urusannya bukan yakin dan tidak yakin. IMF maunya bagaimana? Mau 7% juga bisa. IMF bersama-sama dengan korporat barat, dunia korporasi yang mengendalikan modal, itu apa saja yang mereka kehendaki bisa. Oleh karena definisinya pertumbuhan, definisinya GDP, itu barang dan jasa yang diproduksi di bumi Indonesia tidak peduli oleh siapa dan tidak peduli menjadi milik siapa. Jadi urusannya tinggal negosiasi supaya Anda mau menghasilkan itu, Anda itu syaratnya apa gitu. Kalau syarat itu dipenuhi oleh pemerintah, ya jadilah. Nah, kalau barang diproduksi, ya GDP naik. Nah, akan jadi. Lantas, sektor bisnis apa yang menurut visi Bapak pada tahun ini masih akan bertumbuh baik? Ya ini yang sekarang sedang kita alami. Sektor properti. Ya kan ini lonjakan harganya luar biasa. Jadi ini kita, sekarang saya menempatkan diri pada bisnis dari kantong. Jadi kepentingan bisnismen, pribadi, individu, particular ya. Saya tidak bicara soal bangsa. Soal bagian dari bangsa yang miskin itu saya nggak bicara. Saya cuma bisnis itu enak apa tidak enak. Karena ada dua faktor yang membuat mereka enak. Satu, mereka bisa dijadikan partner asing. Ya kan? Misalnya ada orang asing di sini ingin mengeduk batu bara. Nah, kemudian dia perlu partner Indonesia. Lalu orang Indonesianya diajak, Anda nggak usah keluar modal, Anda menjadi pemegang saham 15%. Gitu. Nah, Anda yang melobi, Anda yang nyokok-nyokok bupati-bupati itu, gitu. Iya kan? Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.